آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، jadi yang namanya asyirik, kesyirikan itu ketika dia mempersembahkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Seperti yang tadi kita sebutkan, contoh adalah al-khauf, rasa takut. Dia takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau takut kepada mayit yang ada di kuburan. Nah, atau takut kepada bangsa jin, di mana dia takut kepada mayit tadi, ya, karena mayit tersebut bisa memberikan musibah, bisa memberikan kecelakaan. Nah, atau bisa menimpakan musibah kepada dirinya atau kepada kampungnya. Bisa menjadikan gunung itu meletus, atau bumi itu mengalami gempa, ataupun lautan itu tsunami. Kemudian dia takut kepada mayit ataupun jin tersebut. Ini adalah ketakutan yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia meyakini ada selain Allah Azza wa Jalla yang bisa mengatur, nah, alam ini. Yang ada yang bisa memberikan musibah, memberikan manfaat selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian al-i'tisam bihablillah huwa tamassuk bima ja'a bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam kitaban wa sunnah. Al-i'tisam bihablillah adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah beliau. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, dengan cara kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qila wa qala al-khawdu fil batil wa fima la ya'ni. Qila wa qala adalah al-khawdu, berbicara pada perkara-perkara yang batil dan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ia tidak berfaedah. Kasratus su'al al-iktar min su'alin nas wa fardhi ma la yaqa' ma lam yaqa' min al-masail wal masyakil. Kasratus su'al adalah al-iktar min su'alin nas, banyak bertanya kepada manusia, atau juga bisa diartikan banyak meminta kepada mereka, meminta-minta. Dan menetapkan perkara-perkara yang belum terjadi dari permasalahan-permasalahan ataupun problema-problema yang memang belum terjadi, dia tanyakan. Ida'atul mal, kemudian menyia-nyiakan harta, ihmaluhu wa tafrid fihi wa ta'riduhu lidhiyah. Dia menyia-nyiakan harta, wa tafrid fihi, dia melakukan tafrid, ini tindakan sama, ya, kurang lebih maknanya menyia-nyiakan, wa ta'riduhu lidhiyah, dan menggunakan harta tersebut untuk perkara yang sia-sia. Dan menggunakan harta tersebut, memanfaatkannya untuk perkara yang sia-sia. Al-ma'na al-ijmali fi hadzal hadits isyarat nabawiyyah 'azimah. Pada hadits ini ada beberapa petunjuk dari Nabi yang sangat agung. Ya, petunjuk yang agung dari Nabi yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa awwaluha, yang pertama, al-haddu 'ala tauhid al-khalis. anjuran dan motivasi untuk bertauhid yang murni. Menauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang murni, mempersembahkan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wal-qiyam bi'a'dami huquqillah wa 'a'dam wajibat al-Islam wa huwa ifradullah wahda bil ibadah allati hiya al-ghayah min khalqil jinn wal ins. Motivasi dan anjuran untuk bertauhid dengan tauhid yang murni dan menjalankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan kewajiban yang paling besar di dalam Islam. Apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar untuk ditunaikan hamba itu? Dan apa kewajiban di dalam Islam yang paling besar? Wa huwa ifradullah wahda bil ibadah. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan itu merupakan perintah Allah Azza wa Jalla yang pertama dan yang terbesar adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Mengesakan Allah semata di dalam beribadah. Allati hiya al-ghayah min khalqil jinn wal ins. Yang mana tauhid itu, yaitu mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, merupakan tujuan diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada-Ku. Berarti dari ayat ini jelas bahwasanya ghaya, tujuan diciptakannya bangsa jin dan bangsa manusia, tujuannya agar mereka, bangsa jin dan bangsa manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang ada di hadapan saya ini bangsa jin atau bangsa manusia? Nah, bangsa manusia. Nah, sehingga kita terkena kewajiban. Nah, dan juga bangsa jin yang mendengar seruan ini juga memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu tujuan kalian bangsa jin, demikian juga bangsa manusia, kita semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa bangsa jin disebutkan terlebih dahulu dari bangsa manusia dalam ayat ini, ya, wa ma khalaqul jinna wal insa, bukan wa ma khalaqul insa wal jinna, ya, dikarenakan bangsa jin lebih dahulu diciptakan daripada bangsa manusia. Nah, bukan menunjukkan kemuliaan bangsa jin atas bangsa manusia. Kalau dari sisi kemuliaan, maka bangsa manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Dengan dalil bahwasannya tidak ada satu pun rasul yang diutus dari kalangan bangsa jin. Semua rasul dari bangsa manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasannya bangsa manusia lebih utama dan lebih mulia daripada bangsa jin. Ya, tetapi tetap keutamaan dan kemuliaan ini selama hamba tersebut bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa illa, kecuali bangsa jin itu adalah seorang muslim, kemudian bangsa manusia seorang yang kafir, maka yang lebih mulia adalah bangsa jin karena keislaman bangsa jin tersebut. Nah, kemudian para ulama itu disebutkan dalam ayat ini illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya makna ibadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Nah, setiap tempat yang ada dalam Al-Qur'an perintah untuk beribadah maknanya perintah untuk bertauhid kepada Allah. Karena ibadah tidak akan diterima, tidak akan benar tanpa tauhid. Apabila ibadah tersebut tidak ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan ibadah kalau ditujukan kepada selain Allah. Nah, sehingga tujuan penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia agar mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mempersembahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, wal ibtida'u 'an asy-syirki fi 'ibadatihi Fala yusyrikul abdu billahi ahadan min khalqihi fa yaj'aluhu nidda lillahi fi du'a'in wala istighatha wala dhabhin wala nadrin wala rajain wala khawfin wala tawakkulin li anna hadhihi al-umur haqqun khasun lillahi la yardu an yusyrikahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan wajib bagi kita untuk menjauh dari kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka enggak boleh seorang hamba yang menyekutukan Allah di dalam ibadah disekutukan dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Seorang pun. Namanya seorang pun itu siapapun dari makhluk-makhluk Allah. Apakah itu malaikatnya ataupun nabinya. Terlebih lagi selain keduanya. Nah. Seorang pun tidak boleh, ya Allah Subhanahu wa Taala dipersekutukan di dalam ibadah. Oleh seorang pun dari kalangan makhluknya, kemudian dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla di dalam berdoa. Ya dia berdoa kepada Allah, tapi di lain waktu dia juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Ya berarti dia juga mencampurkan ibadah dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kesyirikannya walaupun dilakukan cuma satu menit ataupun sekali, ini menggugurkan seluruh ibadah yang pernah dia lakukan. Kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah dalam berdoa, dan doa ini yang paling banyak ya umat itu dari zaman dahulu melakukannya, melakukan perbuatan syirik, ya seringnya adalah di dalam doa. Di dalam mempersembahkan doa, meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, meminta syafaat mereka. Nah, walaupun yang diminta syafaat adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana mungkin seruan-seruan mereka ketika kami beribadah meminta kepada Nabi, kami berharap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaatlah kepada kami. Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam sendiri beliau bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atmu kelak di hari kiamat. Nah, ini perlu diperdengarkan, disampaikan kepada mereka-mereka yang menginginkan syafa'atnya Nabi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Pertama kali Rasulullah SAW, manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atku di hari kiamat, mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dia ucapkan kalimat tersebut dari lubuk hatinya yang paling dalam, ikhlas semata-mata karena Allah. Artinya syafaat itu hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Yang membawa konsekuensi dia harus mempersembahkan segala jenis ibadahnya untuk Allah. Inilah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ribuan kali, tetapi ternyata di lain waktu dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka lain asyrak balayak batal na'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amalanmu. Tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah ketika tidak diamalkan, ketika tidak direalisasikan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah untuk engkau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwasanya syafaat itu bukan milik Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan milik malaikat, bukan milik Rasulullah, bukan milik para nabi, para rasul, orang-orang saleh, bukan milik wali-wali Allah Azza wa Jalla. Ya, syafaat itu adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah menginginkan syafaatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka taatilah Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Jangan kau meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jangan kau meminta kepada seorang pun di samping kau meminta kepada Allah. Sehingga kalau kau menginginkan syafaat dari Nabi, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW juga bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila kau meminta, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan minta kepadaku. Sehingga ketika kalian menginginkan syafaatku, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Allahumma la tahrimna syafa'atahu." Ya Allah, janganlah engkau haramkan syafa'atnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, terimalah syafa'atnya Rasulullah untuk diberikan kepada aku kelak. Dia mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum, bahwasannya syafa'at itu ia akan berlaku dengan dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah idnullah li syafi', izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang memberikan syafaat. Karena syafaat itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka ketika seseorang akan memberikan syafaat, harus orang yang memberikan syafaat ini adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi." Gak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat illa biizni, kecuali dengan seizin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah, disebutkan dalam ayat kursi, dihafal oleh kaum muslimin tapi gak paham maknanya. Ya, gak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah. Nah, idnullah li syafi, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Nah, kemudian yang kedua adalah ridha Allah Azza wa Jalla lil mashfu' lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi orang yang akan diberikan syafaat. Orang yang akan diberikan syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yardha li 'ibadihi al-kufur." Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha kepada hamba-hambanya kekufuran dan kesyirikan. Demikian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Dia akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Dia akan bermanfaat bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir, siapapun yang memberikan syafaat. Allah tidak ridha kepada mereka. Tidak ridha kepada orang kafir. Tidak ridho kepada orang yang musyrik, dia akan diberikan syafaat. Allah tidak meridhoinya. Nah, di antara dalil yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yardha." Dan betapa banyak malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang ada di langit. Ini malaikat Allah Azza wa Jalla yang ada di langit. "La tughni syafa'atuhum syai'a." Enggak bermanfaat syafaatnya mereka sedikit pun. Nah, "Illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha'u wa yardha." Kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridho. Nah, ini malaikat Allah Azza wa Jalla, syafaatnya enggak bermanfaat, enggak berguna, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah untuk diberikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, yang Allah ridhoi, yaitu dari kalangan muwahhidin, dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar diantaranya. Seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, tetapi ketika di dunia dia terjatuh dalam perbuatan minum khamar, perbuatan berzina, perbuatan membunuh, perbuatan makan riba, durhaka kepada kedua orang tua, dia belum sempat bertobat, maka dia juga berhak untuk mendapatkan syafaat pula. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jawaban berikutnya, bahwasannya yang bisa memberikan syafaat itu bukan cuma Nabi alaihi salatu wassalam. Para malaikat juga akan bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh juga akan bisa memberikan syafaat. Anak-anak kecil juga bisa memberikan syafaat kelak kepada orang tuanya. Ya, apakah ketika kalian memperbolehkan meminta syafaat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, kalian juga akan memperbolehkan meminta syafaat kepada malaikat, kepada orang-orang soleh, kepada para wali, kepada anak-anak kecil? Ya, kalau kalian menjawab iya, berarti kalian telah kembali kepada peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Di mana orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada malaikat, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka adalah haulai syufa'auna indallah, haulai syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan orang-orang musyrikin ketika mengibadahi wali-wali Allah, sama dengan kalian. Dan itu jelas adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita akan menginginkan syafaat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka hendaklah kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan ittiba bi sunnati Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di dalam berdoa, di dalam istighatsah, nah, ataupun di dalam menyembelih, di dalam bernazar, di dalam berharap, di dalam rasa takut bertawakal, maka harus kita peruntukkan untuk Allah. Li'anna hadhihi al-umur haqqun khasun lillah. Karena perkara-perkara ini adalah hak yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak ridha untuk dipersekutukan pada ibadah-ibadah tadi, apakah dipersekutukan dengan malaikat yang diberikan oleh Allah atau oleh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi selain keduanya. Kalau malaikat Allah enggak ridha, padahal malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, kalau kepada nabinya Allah juga enggak ridho, padahal nabinya adalah ya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah, Allah Azza wa Jalla enggak ridho, terlebih lagi selain keduanya. Nah, selain keduanya dari kalangan yang lebih rendah tingkatannya dari para malaikat dan juga para nabi dan juga para rasul, dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu dan perlu untuk kita terus mempelajari aqidah, mempelajari tauhid, ya terkhusus di masa-masa sekarang ini, ya dikarenakan mereka musuh-musuh Allah Azza wa Jalla terus memberikan syubhat, yang mereka memperbolehkan syubhat tersebut untuk beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, padahal syubhat-syubhat tersebut adalah syubhat yang rapuh, yang lemah bagi siapa-siapa yang telah mempelajari aqidah yang sahihah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kalau kita cukupkan sampai di sini, dan insyaAllah pada pertemuan datang kita lanjutkan pada poin berikutnya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu sebagaimana biasa untuk menikmati snack ala kadarnya. Nah, alhamdulillah.